Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saya mulai tausiah ini pukul 8:30, akan berakhir 9:30, 1 jam. Nanti setelah itu saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, insyaallah. Apa kabar anak-anak ustadz, para penghafal Al-Quran, sehat? Kajian kita tentang keutamaan Al-Quran. Yang pertama, coba kita sebutkan abjad huruf Latin. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ada tak huruf Qaf? Qaf. Tak ada. Ada tak huruf La? Tak ada. Ada tak huruf Tha? Tak ada. Ada tak huruf A? Tak ada. Ada huruf Wa? Tak ada. Apa maknanya? Orang yang tak pernah membaca Al-Quran, maka beberapa huruf tak pernah keluar dari mulutnya. Dan sama seperti orang punya HP canggih tapi tak pernah dipakai. Mak-mak punya HP canggih, nanti mak-mak tersinggung pula. Nenek-nenek punya HP canggih, tapi yang tahu dia cuma warna hijau sama warna merah. Warna merah mati, warna hijau halo. MP3 tak pernah dipakai, MP4 tak pernah dipakai, recording tak pernah dipakai, alarm tak pernah dipakai. Berarti tak pernah memakai yang pernah ada, mubazir. Begitulah orang yang, ini baru kita kaji keutamaan yang pertama tentang apa ini? Huruf Al-Quran sempurna. Huruf Ain. Coba sebutkan bahasa Indonesia yang ada Ainnya. Ayam goreng. Ghairil maghdubi alaihim. Berapa huruf yang tak ada itu dalam huruf Latin? Ghairil gha maghdubat alaihim a gha bat a, tak ada. Makanya bacalah Al-Quran menurut huruf dia yang diturunkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf yang tak ada? Bismillahi dengan irrah, huruf ha dengan ha. Ada dalam bahasa huruf Latin ha dengan ha? Apa beda ha dengan ha? Ha dipegang dada bergetar. Ha. Ha dipegang dada tak ada getarnya. Yang kuat-kuat pingsan kawan. Pegang dada. Huruf fa. Fi ada. Fi. Tapi huruf fa tak ada. Macam mana menyebut huruf fa? Diletakkan kapas di tapak tangan. Nanti balik ke asrama ambil kapas, tapi jangan bantal itu dilubangi. Letakkan kapas tapak tangan. Kapasnya duluan terbang, baru hurufnya keluar. Dulu keluar anginnya, baru huruf fa. Fa wai. Bukan pa. Nah, yang terkejut. Makanya ada namanya sebelum baca Quran itu ilmu makharijul. Dah, habis pertama. Bisa kita lanjutkan? Sampai berapa nih Pak Ustaz? Sampai 1 jam lah. Yang kedua, berjumpa non mati dengan qaf min qablikum alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومم berjumpa dengan mim ومم nun mati ومما رزقناهم يو nun mati berjumpa dengan fa يوفقون. Ada itu dalam bahasa Indonesia. Kau makan apa tadi? Lontong. Ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Tak boleh curi nafas. Membacanya pakai tarik nafas, ada intonasi. Termasuk terapi menghilangkan stres. Makanya kalau ada orang suntuk, stres, depresi, tertekan, buka, baca Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an. Ma huwa syifa. Apa arti syifa? Obat penyembuh. Susah hati buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Yasin. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Diturunkan Allah malaikat membawa rahmat, menenangkan hati dan jiwa. Tapi tetap dengan ada idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah, bila gunnah, tajwid. Beruntung betuah ibu-ibu, anak-anaknya paham tajwid, pulang mereka, ibu bapak jangan malu belajar kepada anak-anak, karena ilmu tak bertepi. Al-alimu kabirun walau kana saghiran. Mereka alim, hafal Quran, tahu tajwid, makhrajul huruf, mengerti, hafal. Kecil mereka, tapi mereka besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah memasukkan anaknya ke pondok tahfiz Quran, alhamdulillah. Yang belum, na'udzubillah. Hurufnya sudah. Bertemu 2 huruf sudah. Sekarang yang kita kaji masuk yang 3. Tolong angkat tangan yang hafal Undang-Undang Dasar 1945. Yang hafal GBHN. Tapi yang hafal Quran tak perlu saya tanya, karena di sini tempatnya penghafal Al. Hafal bisa dia Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke An-Nas, 114 surat ada di kepala. Buta huruf, tak bisa tulis baca, tak bisa menengok Quran, maaf cakap karena diuji Allah, tunanetra, buta tak bisa, tapi bisa hafal Quran. Dari mana? Dengan meraba huruf Braille. Bisa bukan? Datanglah penjajah komunis di negara-negara Islam waktu dijajah oleh Uni Soviet. Uni Soviet tumbang pada masa Presiden Gorbachev, lalu digantikan oleh Boris Yeltsin. Maka pecahlah negara-negara ini menjadi negara-negara Islam kecil. Uzbekistan, Kirgistan, Afghanistan, Tajikistan, Kazakhstan, pokoknya yang ada tantannya itu. Waktu komunis berkuasa, Islam tak boleh dipelajari, Al-Quran tak boleh dibaca. Tapi aneh bin ajaib, ketika Uni Soviet pecah menjadi Rusia yang sekarang dipimpin Vladimir Putin, aneh, ternyata negeri-negeri yang dulu dijajah ini banyak penghafal Al. Kalau di Indonesia banyak penghafal Al-Quran, tak heran, karena ada pondok tahfiz Quran, ada Islamic Center, ada Islamic Boarding School, ada SDIT, SMPIT, SMAIT. Tapi di Uni Soviet bisa ada penghafal Quran, bagaimana ceritanya? Ternyata malam-malam mereka gali kamarnya. Kamar tidur itu dibuka keramiknya, digali pakai teleskop, pakai sendok, pakai sudip, pakai centong. Dibuang pasirnya keluar, dilobangi kamar tidur itu, ditutup pakai papan di atas, dimasukkan anak-anak kecil ke dalam, dimasukkan guru mengaji di dalam, menghafal Al-Quran macam bunyi tawon. Tapi malam tunggu tentara-tentara komunis itu tidur. Bagaimana cara menghafal Quran gelap tak ada lampu? Yang dipakai metode talqin. Apa itu talqin? Guru membaca, murid mengikut, pejam mata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Mata terpejam, hanya mendengar telinga. Itulah metode yang dipakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad bisa baca apa tak bisa? Nabi Muhammad ummi, tak bisa baca. Kenapa bisa hafal Quran? Yang dipakai metode talqin. Jibril membaca, Nabi mendengar. Nabi membaca, sahabat mendengar. Sahabat membaca, tabi'in mendengar. Tabi'in membaca, tabi'in mendengar. Sampailah ke guru anak-anakku sekalian. Guru membaca, murid mendengar. Tapi yang dibaca tak ada, karena mereka hafal Al-Quran. Hurufnya mukjizat. Pertemuan dua hurufnya mukjizat. Isinya bisa masuk ke dalam kepala, mukjizat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal. Fahal mim mudzakir. Adakah yang mau berpikir? Adakah yang mau merenung? Adakah yang mau menghafal? Alhamdulillah Bapak Ibu sudah memasukkan anak-anaknya. Inilah investasi dunia akhirat. Yang membuat kos-kosan, investasi. Nanti banyak orang kos dapat duit. Yang punya tanah, tanam sawit, investasi. Tapi sawit cuma 25 tahun. Habis itu sawit mati. Trek, karet, mati. Tapi ada investasi yang tak mati. Anak penghafal Quran di akhirat akan memberikan syafaat-syafaat kepada orang tuanya. Orang tua akan bangkit menghadap Allah. Dipakaikan mereka ke atas kepala bapak ibu tajud minan nur. Mahkota dari cahaya disematkan, dipakaikan ke atas kepala. Kenapa ibu itu dapat? Kenapa ibu ini tak dapat? Ibu itu dapat mahkota cahaya karena anaknya para penghafal Al-Quran. Amin. Bisa kita lanjutkan? Yang keberapa? Saya dari tadi gini terus nih, takut lupa. Yang keempat, Al-Quran bercerita tentang asal muasal manusia min nutfah. Nutfah air. Dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah jadi darah. Dari alaqah berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Dari mudghah berubah menjadi izam, tulang. Lalu tulang dibalut dengan daging. Fakasawnal izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dari mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu bisa tahu manusia dari air 40 hari berubah menjadi darah, 40 hari berubah menjadi daging, dari daging berubah menjadi tulang, tulang dibalut oleh daging, menjadi makhluk yang sempurna. Padahal itu baru ditemukan oleh dokter di abad 18-19 zaman era modern. Itulah dia namanya dokter SPOG, spesialis of jin kandungan. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Bagi kita yang beriman ini mudah saja. Adik-adik, anak-anakku hafal ayatnya. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad bicara tidak mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa makna yang keempat ini? Al-Qur'an bercerita tentang ilmu pengetahuan. Jadi anak-anakku, jangan nanti kalian diajak orang diam. Sekolah di mana? Di Pondok Tahfiz Quran Amanah. Ah, tamat pesantren, paling-paling jadi imam terawih. Inilah nanti yang akan menjadi dokter-dokter yang bisa menjelaskan sains, teknologi, dan medis. Amin. Sekarang beberapa universitas di Indonesia memberikan beasiswa full, tapi syaratnya harus penghafal Al-Quran. Di antaranya yang pernah saya tengok, saya dengar, saya kunjungi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Fakultas kedokteran mahal, tapi di sana rektor sendiri yang ngomong dengan saya, di sini Pak Ustadz, justru yang di fakultas kedokteran itu anak-anak yang hafal Quran. Loh, kok bisa anak hafal Quran masuk fakultas kedokteran, Pak Rektor? Karena anak penghafal Quran di fakultas kedokteran diberikan beasiswa full. Jadi kalian nanti akan jadi dokter, akan jadi dokter spesialis. Saya doakan semua ini kalau bisanya, tapi janganlah semua. Sebagian besarnya jadi dokter, insyaallah. Amin. Kenapa Ustaz ingin kami jadi dokter? Supaya kalau menceritakan tentang ayat janin tadi, orang percaya. Kalau Abdul Somad yang cerita, entah tidak. Aku sebetulnya tak yakin kali sama Ustaz. Kenapa kau ngangguk? Takut aku masuk neraka. Jadi ku iya-iyakan aja. Itulah pun LCMA lagi cemas menghadapi pengaduan ke Mabes. Coba kalau yang bicara ayat tadi. Berikut ini mari kita dengarkan penjelasan ayat tentang kandungan yang akan disampaikan oleh dokter spesialis. Tapi di samping dokter, dia juga hafal Al-Quran. Apa tak tengang semua jamaah? Lalat pun masuk. Faham orang. Itu cita-cita kita. Ada dokter hebat, tak pernah baca Quran. Ada orang hafal Quran, tapi tak tahu ilmu kedokteran. Maka sekarang mau dimatchingkan antara kedua. Dia hafal Quran, dia ngerti Quran, dia paham Quran, tapi dia juga akan menjadi dokter-dokter yang menjelaskan mukjizat-mukjizat Al-Quran. Maka bertambahlah orang ingin masuk Islam karena hebatnya anak-anak umat Islam yang hafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu keinginan saya adik-adikku nanti di masa akan depan anak-anakku. Dan saya ingin kalian ini jadi dokter. Kenapa begitu? Karena dokter yang paling banyak duitnya. Dokter itu senternya kecil aja. Kecil aja senter. Suruhnya buka mulut. Pasien buka mulutnya, 7 juta. Suruh buka telinga, tengok telinga kanan, 2,5 juta. Tengok kiri, 2,5 juta. Pegang-pegangnya aja sedikit, 10 juta. Makanya nanti yang paling banyak masuk surga itu dokter. Amin. Tapi yang banyak masuk neraka dokter juga. Dokter yang pelit, dokter yang bohong, dokter yang penipu, yang sebetulnya tak perlu dioperasi. Wah, ini mesti dioperasi. Itu neraka jahanam tempatnya. Tapi kalau dia hafal Quran, tak mungkin dia nipu, ya kan? Bahkan nanti setengah gajinya itu. Ini kalau jadi penghafal Quran dari dokter mereka, setengah gajiku ini akan kupakai untuk jihad fi sabilillah, menolong anak yatim, fakir miskin, menyekolahkan anak tak mampu, semakin banyak. Kalau di sini dulu kalian belajar sekolah tahfiz Quran amanah, kita bermimpi akan ada setelah tamat kalian nanti, ini masing-masing punya amanah 1, amanah 2, amanah 3, amanah 4, amanah 5, amanah 6. Satu merantau ke Papua, dibukanya 1 di Jayapura. Yang satu merantau ke Sulawesi Utara, dibukanya di Manado. Yang satu merantau lagi ke Nias, dibukanya amanah 3, amanah 4. Maka 1000 pesantren tahfiz amanah sedunia akan berawal dari amanah 1 ini, insyaallah. Amin. Amin. Ke depan. Nanti tepuk tangan aja. Semua harus berawal dari mimpi. Orang tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan kalau dia takut bermimpi. Jangan kan bercita-cita, mimpi aja takut. Kan parah itu. Oleh sebab itu anak-anakku, saya tak ingin kalian menjadi tukang jual mimpi. Saya tak mau kalian menjadi pemimpi, tapi saya ingin kalian adalah orang yang punya cita-cita tinggi. Apa cita-cita kau nak? PNS. Pendek kali cita-cita. PNS. Golongan 3D, gaji PNS 2,5 juta. Masuk pagi jam 8, pulang sore jam 4. Gimana kau mau buat sekolah? Gimana kau mau buat sekolah tahfiz? Maka cita-cita kalian jadi dokter spesialis yang duitnya banyak, pakai senter kecil tadi. Tukang, tukang itu pakai martel busi, pekeringat memukul, melompang, melompang, melompang. Gaji tukang satu hari 70 ribu. Dokter martelnya kecil aja. Iyalah, pukulnya lutut. 15 juta. Coba sikunya, Pak. Sekarang ku tanya, kalian mau jadi ustaz apa jadi dokter? Alah, malu-malu kalian bilang. Kalian jadi dokter, tapi kalau ceramah melebihi ustaz. Kalian dokter, tapi dalam kepala kalian sebelah kiri tentang masalah medis, sebelah kanan tentang masalah Al-Quran. Siapa imam tarawih kita tadi yang mantap betul suaranya hafal Quran? Itu bapak SPOT. Apa itu? Spesialis ortopedi tulang belakang. Masya Allah. Kenal Ustaz Somad sama dokter yang hafal Quran yang hebat suara? Mana gambarnya ini? Murid saya. Dari mana pula Ustaz punya murid hafal Quran? Saya pernah ceramah di pesantren dia dulu sekali. Siapa yang tak bangga? Bangga Abdul Somad. Sekarang umur kalian paling 10, 11, 12. Abdul Somad sudah 24. Lahir 1977, sekarang 2019, jadi berapa itu? 42. Kenapa kalian bilang 24? Umur saya tinggal 24, umur saya 42 tahun. Ikut Nabi Muhammad meninggal 63. Masa saya ini tak lama lagi, cuma 21 tahun saja. Itu pun kalau sampai. Tapi kalian umur 12-13, masih ada 50 tahun lagi akan mengisi medan, mengisi Sungai Mencirim. Sungai Mencirim kan? Itu nampakku tadi itu tulis Se Mencirim. Artinya kalian yang akan menjadi pemimpin dunia ini. Aku tak mau jadi dokter, Pak Ustaz. Asal menampak darah berkunang-kunang biji mata. Terserah, mau jadi gubernur Sumatera Utara kalian bisa. Saya mau jadi pilot, Pak Ustaz. Mantap. Kalau sampailah pilotnya hafal Quran, pastilah lagu-lagu itu tak lagu-lagu barat lagi. Kadang kita naik pesawat lagunya lagu What Can I Do? What Can I Do? Apa lah orang? Bukannya paham, yang di pesawat tuh pun uak-uak. Tapi begitu kita naik pesawat, terdengar lantunan ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allamal Quran. Thank you. Para all of our passenger, semua penumpang, pilot kita hari ini adalah penghafal Quran alumni dari Pondok Pesantren Amanah. Siapa yang tak bangga? Amin. Amin. Tapi saya tak maksa kalian jadi pilot, karena ada juga orang yang tak tahan naik ke atas. Jangankan naik pesawat, naik lantai dua aja pucat. Kita lanjutkan yang ke 5. Ayat Quran kalau dibacakan ke air, ternyata air ini hidup. Yang meneliti orang Jepang. Setelah diteliti, air yang dibacakan ayat Quran ternyata muncul molekul-molekul cahaya yang indah, yang luar biasa. Ternyata ada efek bacaan ayat masuk. Beda dengan mantra bim salabim abrakadabra boyah tempoyak buah tanggubuh apa. Tak ada efeknya. Tapi ketika dibacakan ayat Al-Quran, maka terjadi perubahan. Itulah yang kita kenal dengan ayat-ayat ruqyah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah ditiupkan baru diminum. Gimana rasanya Pak Ustaz? Sedap. Masya Allah, ada anggur, ada buah naga, ada buah kiwi. Buah kiwi, kalian pikir murah ini? Oh, tengok supermarket, mahal. Buah kiwi ini kalau diletakkan di ruang tamu, dimakan sama tamu, menangis yang punya rumah. Beginilah hebatnya Pondok Tahfiz Al-Quran memuliakan tamu Ustaz Abdul Somad. Cuman salahnya plastiknya belum tadi buka. Canda aja. Saya tak pernah ceramah sambil makan. Ini maksudnya nanti sudah ceramah. Biar ditengok orang tuh nanti di YouTube ditengoknya. Kan ini masuk, kan masuk tuh. Nah, kalian nampak kan ini kan? Nampakkanlah. Biar tahu orang-orang lain itu. Begitu orang Medan itu kalau ngundang ustaz, semua ada di meja. Nampak semua. Tengok, oh gitu caranya. Nanti dibuat orang tuh pula tempat lain. Mantap pesantren Amanah. Ada efek bacaan terhadap makanan dan minuman. Hadisnya sahih. Datanglah orang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada orang gila di kampung. Kubacakan Al-Fatihah, kutahan air liurku. Mana cara membaca Al-Fatihah menahan air liur? Dalam hati dibacanya banyak-banyak, dikumpulkannya sesudah itu diludahkannya ke muka orang gila. Sehat. Sehat orang gila itu. Lalu kemudian keluarga orang gila itu mau membalas, dikasihnya kambing. Sebagai hadiahnya kasihnya kambing. Kata dia ke Nabi, halal tak kambing ini? Kata Nabi, halal. Itulah efek bacaan. Begitu juga kalau ada orang kerasukan jin, kerasukan setan, masuk hantu belau, begu ganjang. Oh, merah matanya. Nah, kalian bacakanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalian bacakan. Ustaz pernah mencoba? Pernah, saya baca. Pas saya sedang lewat, ada anak gadis kerasukan setan. matanya dipanggil orang itu saya, Ustaz, tolong ruqyah ini. Saya tak pernah meruqyah, tak pernah saya belajar ruqyah. Tapi kan tak mungkin kita bilang tak tahu kan, malulah kita Ustaz viral. Tak mungkin kita bilang aku tak bisa. Mungkin akhirnya saya bacakanlah ayat-ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa, telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sehat dia. Entah jin itu terkejut, entah, tapi sesudah itu saya takut. Sesudah itu kalau ada orang mau minta ruqyah, langsung saya kasih, tolong hubungi Ustadz Musdar Bustamam LC. Orang Medan, jenggotnya panjang. Menengok jenggotnya itu lari hantu-hantu. Namanya Ustadz Musdar Bustamam, pakar ruqyah, namanya Matair, Majlis Talaqqi Ilmu Ruqyah, mengusir hantu setan jembalang tanah. Nah, ini yang kelima. Jadi ibu-ibu, kalau kalian takut anak gadis kalian diganggu hantu, diganggu setan, susah kalian pergi ke tempat ruqyah. Tapi kalau menantu kalian calon penghafal-penghafal Quran, masya Allah. Saya cerita ke ibu itu bukan ke kalian. Baru kelas 1 dah. Aduh, Al-Baqarah 3 halaman. Siapa yang tak senang kalau sempatlah ada anak gadisku, ku kasih sama kalian. Tapi anakku laki-laki pula. Senang hati kita berhadapan sama anak-anak penghafal Quran ini. Betul kata Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam. Orang-orang yang hafal Quran, berwudu. Anak-anak hafal Quran ini wudunya tak putus. Kenapa begitu? La yamassuhu illal mutahharun. Yang keenam, penghafal Al-Quran orangnya bersih. Lebih lama wudu mereka bertahan daripada kita. Dan kalau wudunya batal, dia berwudu lagi. Karena mustahil dia megang Quran tidak berwudu. Coba tengok. Tangannya bersih, ubahnya bersih. Mana ada anak penghafal Quran kukunya panjang? Tak ada. Bersih. Ini kadang kita tengok-tengok ibu-ibu itu kukunya panjang. Saya kalau udah nengok ibu-ibu kukunya panjang, mak, cemana dia cebok? Bertamu kita ke rumahnya, dimasakannya pula bakwan. Enak ya, apa resepnya? Pas pula ibu tu kibus, kidal busuk, membayangkannya aja mau muntah. Jadi ibu-ibu, anak ibu yang udah hafal Quran ini bersih, bersih kukunya, bersih anggota badannya karena wuduknya tak berhenti. Asal batal wuduknya, berwuduk dia lagi. Idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain. Makanya anak-anak hafal Quran ini tangannya bersih, mukanya bersih, kepala bersih, telinganya bersih. Satu hari berapa kali dia ngosong? Ini kadang banyak. Coba tengok anak-anak di luar sana, ganteng tapi sarang laba-laba di telinga. Tak capek ibu menyuruh dia mandi, tak susah ibu menyuruh dia, nak kalau mau tidur cuci kaki, cuci muka, cuci tangan, makan obat cacing. Kenapa? Karena mereka dilatih bersih, bersih, bersih. Ini di tangan ini banyak kuman, bakteri, zat asam segala macam. Tapi mereka bersih. Kenapa? Berwudu, berwudu, selalu menjaga wudu. Itu zahirnya. batinnya lebih bersih lagi. Kenapa? Karena dalam hati dan kepalanya adalah Al-Qur'an. Di mana letak Qur'an itu? Dua. Di hatinya, dari hati naik ke kepalanya, dari kepalanya turun ke matanya, dari kepalanya turun ke telinganya, dari kepalanya turun ke mulutnya, dari kepalanya turun ke tangannya, dari kepalanya turun ke kakinya. Akhirnya perintah hatinya connect dengan kepalanya, ucapannya Al-Quran, hayunan tangannya Al-Quran, langkah kakinya Al-Quran. Itulah yang dikatakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Jadi kalau sekarang dia agak salah-salah sedikit, maklum aja. Quran itu baru di ujung lidahnya. Apa kau nih? Ngolah hafal Quran, tapi cakap kau masih kasar. Quran itu masih di tepi bibirnya. Nanti lama-lama masuk ke hatinya, naik ke otaknya, turun ke matanya, tunduk pandangannya. Anak-anak gadis, kalian kalau mau cari suami, carilah yang penghafal-penghafal Quran. Tunduk dia, tak gatal dia. Karena dia sehari mengulang 2 juz. Penghafal Al-Quran minimal mengulang sehari 2 juz. 1 bulan 15 kali 2, 30. Maka 1 bulan dia khatam 2 kali. Kalau tak diulangnya 2 juz, hilang hafalannya. Kapan waktu dia mengulang 2 juz? Berarti 1 juz 1 jam, 1 hari 2 jam. Sambil nyetir dia, suami-suami penghafal Quran, anak-anak ini nanti sambil nyetir, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Print razia polisi. Mana STNK Pak? Wal Qur'an. Lewat. Kebetulan jamaah dia. Kalau tak kenal ditilangnya juga. Mulutnya bersih, hatinya bersih, penghafal Quran. Saya berdoa selalu. Selalu doa saya hampir tak tinggal di setiap majlis. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami penghafal Al-Quran ya Allah. Kita lanjutkan yang keberapa? Hah? 5 aja dari tadi ini. 7. Ketujuh sekarang. Yang ketujuh adalah bahwa bacaan Al-Quran itu tidak hilang. Tak hilang. Ada orang naik motor, naik sepeda motor, naik Honda, Kawasaki, Yamaha, ya sama ikut juga. Jatuh. Ketika jatuh kena penyakit lupa, hilang memorinya semuanya. Apa nama penyakitnya? Amnesia. Lupa nama. Datang bininya, kau siapa? Siapa? Pas anak gadis datang, ingat dia. Lupa anak, lupa rumah, lupa orang tua, lupa ayah, lupa emak. Semua hilang dari kepalanya. Tapi ada satu file yang tak hilang. Apa dia? Al-Quran. True story, kisah nyata tentang beberapa orang amnesia. Ada satu yang tak hilang. Siapa yang menjamin? Allah. Mana ayatnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga Quran ini dan kami memeliharanya. Sebagaimana kami menurunkannya, begitu juga kami menjaga memeliharanya. Maka yang lain takkan hilang. Kisah nyata diceritakan oleh Syekh Hasan. Ada orang mau operasi. Orang kalau disuntik itu kan hilang memorinya semua. Adik-adik kalau disuntik nanti na'uzubillah mau operasi, pas disuntik lama-lama melep-melep, tinggal 5 watt. Hilang. Tapi ternyata dia minta. Dia takut mati dalam keadaan tak menyebut Al-Quran. Pak dokter, suntik saya nanti pas saya baca Quran. Ya. Begitu dia mulai baca Quran disuntik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mulai bekerja ini, ternyata apa yang terjadi? Mata tak berfungsi, telinga tak berfungsi, semuanya stop, tak sadarkan diri, tapi ayat Al-Qur'an tetap berjalan, tak masuk bius ke dalam ayat Al-Qur'an. Siapa yang menjamin waktu kita operasi itu tiba-tiba mati? Matinya husnul khatimah apa su'ul khatimah? Siapa bisa menjamin? Disuntik tak sadar, dibangunkan tak sadar, rupanya mati. Apa ucapan terakhirnya? Tapi orang yang hafal Quran 99,9% matinya husnul. Disuntik bius pun kesadarannya hilang sekalipun. Sedangkan disuntik yang dipaksa saja tak hilang Qur'annya, apalagi kalau dia koma, apalagi kalau dia di ruang ICU. Maka menjaga supaya tetap hati tak digoda hantu, setan tak lupa, tak lalai, caranya adalah memasukkan Al-Qur'an ke kepala anak-anak kita. Oleh sebab itu anak-anakku, terus kalian hafal Qur'an. Yang sudah hafal beberapa surat, tambah terus. Cita-citanya 30 juz masuk ke dalam kepala, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, yang penting tercapai. Bukan untuk kalian, bukan untuk diri kalian, tapi untuk kami semua. Orang tua kalian mendapat pahala. Bayangkan ibu, meninggal ibu. Ustaz ini tak enak, giliran mati ibu aja. Oke, kalau gitu kita ganti, meninggal bapak. Nah, kan ketawa ibu itu kan. Bayangkan bu, pak, mati kita. Orang baca Yasin paling lama cuma 7 malam. Itu pun sekarang sudah dipres lagi jadi 3 malam. Itu pun dipres lagi, tak lagi baca Yasin, baca Qul Huwallah aja. Tapi kalau kita punya anak penghafal Quran, 1 hari 2 juz mengalir ke makam kita. 2 juz. Ini makam kita, ini makam tetangga kita. Kita, anak kita hafal Quran, anak tetangga kita sabu, narkoba. Kita terus tiap hari dapat 2 juz. Dia jus melon, jus mangga, jus kiwi. Beruntung betuah ibu-ibu yang sudah masuk anaknya menghafal Quran. Sampai kapan berhenti itu? Amal jariah tak putus sampai hari kiamat. Makanya wakafkan anak ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan, ini adik-adikku nih di sini boarding. Tinggal di sini. Ibu, kalau anaknya udah tinggal di sini, biarkan mereka mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, melepas mereka, kasih mereka semangat. Nah, ku lepas kau di amanah ini supaya kau jadi orang. Gitu. Jangan lepas dia dengan menangis. Ini kesalahan ibu-ibu. Melepas anak, anak, nanti malam kau makan apa? Jangan begitu. Ustaz enak ngomong gitu. Ustaz kan tak melahirkan anak. Kan kami yang mengandung 9 bulan 10 hari. Tahu saya itu. Tapi kalau mau menangis, jangan di muka dia. Pas mau meninggalkan dia itu, kuatkan dia. Kuat kau ya nak? Kuat. Aku ingin kau jadi orang. Kau jadi dokter spesialis macam Ustaz yang bilang kemarin. Nih. Kalau mau nangis, udah agak-agak sampai ke sunggal. Udah-udah keluar, udah agak-agak jauh. Ah, carilah agak-agak tempat sempit, menangis dah situ. Jangan depan dia menangis. Di dekat dia tuh bangkitkan semangat. Bapak juga begitu. Jangan bapak buat ibu tuh down. Mama, anak kita di pesantren. Gimana kalau kita mati nanti? Yang gitu, bangkitkan semangat. Ada jamaah kita, waktu ditinggalkannya anaknya di pesantren, Ustaz, waktu saya balik ke rumah, bini saya menangis, bungkak biji matanya sebesar telur ayam. Nangis bini saya, Ustaz. Gimana anak kita, Bang? Di rumah kasurnya tebal, di sana tipis. Bulan pertama aku tengok tipis, bulan kedua bedaki, bulan ketiga hilang. Nangis. Di rumah makanannya ayam goreng, sup buntut enak-enak di sana, jangankan sup buntut, buntut sapi pun tak ada. Menangis ibu, tapi bapak ini hebat, dikasihnya semangat bininya. Mama, lebih baik kau menangis sekarang matamu bengkak daripada 20 tahun lagi kau menangis karena anak kita pecandu narkoba. Lebih baik kau menangis sekarang matamu bengkak daripada 20 tahun lagi kau menangis karena anak kita LGBT bencong. Akhirnya Pak Ustaz, setelah saya nasehati istri saya, berhenti dia menangis Pak Ustaz. Berhenti dia, tak nangis lagi. Terus saya pula menangis Pak Ustaz. Jadi jangan kalian sangka bapak-bapak yang gagah perkasa ini mereka tegar. Mereka ini sayang juga sama kalian. Jangan kalian sangka ditinggalkan di pesantren ini kalian dibuang. Nanti pas sedang sedih di pojok masjid ngapal Quran, sampai hati lemak meninggalkan. Jangan-jangan aku ini anak angkat. Jangan kalian mikir begitu. Kalian diserahkan ke pesantren ini justru karena sayang mereka. Kawanku di rumah, tidur enak, kamar pribadi, pakai AC, dikasih gadget, main HP, naik motor. Aku ditinggalkan di sini. Justru karena sayangnya lah, maka dibuatnya kalian di sini. Berapa banyak yang di sana tuh error otaknya, asik main game. Meledak, bengkak biji mata. Oleh sebab itu jangan pernah kalian merasa diasingkan, dibuang, dijauhkan. Sayang anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang anak bukan dikasih gadget, dikasih uang, dikasih HP, dikasih motor, dikasih mobil. Bukan. Itu justru memberikan racun. Sayang anak masukkan ke pondok tahfiz. Sayang anak jadikan dia penghafal Quran. Sayang anak tamat nanti dia kelas 6 di sini, kirim dia ke Al-Azhar Kairo, kirim dia ke Ummul Qura Makkah, kirim dia ke Maroko Darul Hadis, kirim dia ke Jamiah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Pulang dia nanti ke Medan Sumatera Utara. Mereka yang akan menjadi tonggak dakwah, menyelamatkan dari kekufuran, dari kemusyrikan, dari merusak akidah. Kami-kami ini akan mati, tapi pahala akan tetap mengalir karena bacaan Quran mereka insyaAllah. Amin. Yang ke-8, iza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a, putus. Apa makna putus? Tuh yang orang-orang kaya punya apartemen, putus apartemen jadi punya anaknya. Tuh orang-orang kaya yang punya mobil mewah 2 miliar, putus STNK BPKB berubah menjadi nama anak menantunya. Tapi ada yang tak putus. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Yang mau ditinggalkan ini nama baik apa nama buruk? Nama baik. Musa baik, Isa baik, Sulaiman baik. Tapi nama buruk juga kekal abadi. Firaun, Korun, setan, iblis, ada dalam Quran. Kalian tinggal pilih mau nama abadi yang kekal karena hafal Quran, karena menolong orang susah, atau yang ditinggalkan adalah nama-nama buruk yang jahat karena zalim, aniaya, orang kaya yang pelit, penguasa yang diktator, ada dalam sejarah. Tapi saya yakin dan percaya kalau sudah menghafal Quran dari muda ini, insya Allah sampai tua nanti, sampai mati, nama yang baik yang dia tinggalkan insya Allah. Amin. 9. Sampai berapa Pak Ustaz? Tapi janji sampai 1 jam. Yang ke-9, inilah yang paling diharap-harapkan. Apa dia? Dari yang soleh-soleh ini lahirlah bibit, bebet, bobot. Mustahil anaknya bodoh. Penghafal Quran, mustahil anaknya tak pandai baca Quran. Penghafal Quran, mustahil bininya tak diajaknya tahajud. Penghafal Quran, mustahil bininya pakai rok pendek you can see ketiak nampak. Yang sudah berjubah, yang sudah bersorban, yang sudah pakai kopiah, yang sudah pakai lobe, yang sudah pakai peci, menikah dia paling tidak dia tahajud malam, diajaknya istrinya sholat tahajud, dibawanya perbuat baik, anak-anaknya diajaknya sholat ke masjid. Oleh sebab itu bapak ibu, kalau mau anak cucu cicit keturunan baik-baik, maka jangan tengok calon menantumu itu datang naik apa. Ini orang sekarang yang ditengok bukan hafal Quran, datang naik apa. Kalau datang naik ojek suruh balik. Tapi kalau datang naik mobil mahal, ini dah. Tak tanya-tanya langsung nikah kan. Oh gitu, nikah besok lari. Rupanya tak bersunat. Ini kisah nyata, true story. Yang saya cakapkan ini fakta dan data, ada bukti-buktinya. Gara-gara apa? Gara-gara berpikir tidak panjang. Al-Qayyis, orang yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Mandana nafsahu, orang yang mampu menundukkan hawa nafsu keinginan duniawinya. Wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir bagaimana nanti mati. Dan setelah kita mati, yang kita tinggalkan cucu-cucu yang baik-baik, menantu-menantu yang soleh-soleha, anak-anak, semua berawal dari para penghafal-penghafal Quran ini, insyaAllah. Amin. Amin. Yang terakhir, kadang kita sholat ini tak khusyuk karena imamnya lebih banyak batu. Alin maghdubi alaihim waladdallin. Aku tak khusyuk sholat di masjid tuh Pak Ustaz. Kenapa? Imam tuh belum lagi dia baca ayat, belum bisa aku tebak ayatnya. Kalau tak kulhu, kulia. Kulia, kulhu, kulhu, kulia. Itu pun kadang berbalik-balik, tak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadin. Wala nabidu ma'abatu, wala antum ma'abudu, wala ma'abudu, wala nabidu ma'abatu, wala antum ma'abudu, wala nabidu ma'abatu. Sampai dibisik orang dari belakang, lakum, lakum dinukum waliyadin. Saking kan tak ada lagi hafalan ayat. Kita mau regenerasi ke depan. Ke depan tidak lagi diangkat imam tetap. Imam tetap ada, tapi kalau dia datang, siapa itu? Itu Bapak Kadis, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Pas acara safari Ramadan gubernur, Kadis itu langsung maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya imam yang dipanggil dengan orang kantor itu sendiri? Anak-anak buah itu takut karena kata Ibnu Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut raja-rajanya. Rakyat mengikut gubernur, wali kota, camatnya. Rakyat mengikut kepala dinas, kepala kantornya. Kalau sudah itu yang maju ke depan, itu yang baca Quran, maka bangkitlah izzah Islam. Kalau mau membangkitkan Islam, didik calon-calon pemimpin masa depan. Ini yang di hadapan saya ini adalah calon gubernur Sumatera Utara, calon kepala dinas, kepala kantor, calon menteri, calon supir sudako. Supir sudako bukan makan haram. Supir sudako mencari harta halal dengan titik peluh keringatnya. Itu kemana kemarin alumni amanah yang hafal Quran? Supir sudako, Pak. Apa? Memang dia supir sudako, Ustaz. Tapi semua sudako di Medan itu punya dia. Apa tak tergila-gila orang-orang yang menengok tawaduk, rendah hati, businessman. Apa yang akan kita tuai 10 tahun akan datang tergantung apa yang kita tanam hari ini. Betul? Sedangkan padi yang kita tanam hari ini tumbuh rumput. Apatah lagi rumput itu yang kita tanam. Bapak ibu hari ini sudah menanam padi-padi, jaga jangan sampai kena wereng, jaga jangan sampai kena banjir bandang, jaga jangan sampai dimakan burung. Kontrol terus, perbaiki. Insyaallah nanti 10-20 tahun akan datang, kita akan panen raya, menuai padi-padi berkah amal soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah 10 poin yang kita kaji pada kesempatan ini. Kalau ada yang bertanya, apa yang dibahas Ustaz Somad tadi? Ada 10. Apa aja yang 10 itu? Ah, kami sibuk ngapal Quran, tak ingat kami itu apa. Rekamannya ada insyaallah. Saya jawab pertanyaannya. jam 9:30 sesuai dengan janji kita 60 menit. Tak ada dusta di antara kita. Kalau suami wajib menafkahi orang tuanya, mematuhi orang tuanya sampai mati, bagaimana dengan seorang istri ingin melakukan hal yang sama kepada orang tuanya? Laki-laki sebagai suami patuh sama emak ayahnya, bagaimana dengan yang perempuan-perempuan nanti mau patuh? Pas dia mau patuh, bang, aku ke rumah emak sebentar ya bang, emak sakit. Kau sayang sama emakmu apa sama aku? Bang, aku bawakan lontong ke rumah emak sebentar ya. Surgamu di bawah tapak kakiku. Biarkan emak kau mati ngap-ngap baumu di sana. Kenapa bisa begini? Gara-gara dapat suami Fir'aun. Tapi kalau suaminya alumni tahfiz Quran amanah, bang, aku pergi berbakti sama emak dulu ya bang. Adinda, aku jumpa kau setelah kau gadis 25 tahun, sedangkan kau dikandung emakmu 9 bulan 10 hari. Kau gendong emakmu sampai ke Makkah pun tak akan dapat kau balas budi baiknya. Berbaktilah kau ke rumah, pergi sana. Tapi jangan lama-lama, nanti ku cari satu lagi. Itulah makanya carilah calon menantu fit and proper test yang hafal Quran, yang pesantren, yang baik-baik. Makanya nanti kalian mudah, udah di endorse nih udah. Nanti kau datang, saya mau minang anak bapak. Dari mana kau? Saya dari alumni pesantren amanah. Masuk. Insya Allah. Ustadz, saya mau tanya, apabila kita berkurban, tak boleh menerima pemberian kurban dari orang lain, apa hukumnya Pak Ustadz? Siapa bilang tak boleh? Saya berkurban, terus datang pula orang ngasih satu kupon, satu kupon, satu kupon. Apa salah? Kambing satu ekor dibagi tiga, sepertiga untuk saya, sepertiga untuk kerabat tetangga, sahabat tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Tetangga saya sebelah ngasih satu kupon, saya ambil. Tetangga depan ngasih satu kupon, saya ambil. Tetangga ini ngasih satu kupon, saya ambil. Tapi karena kita tak tamak, apa banyak-banyak, ambil satu aja lah. Yang sisa ini, cari pula orang susah, orang miskin, yang tak pernah makan kambing. Nah, ini satu komplek orang-orang kaya, tak dibaginya keluar, sesama dia aja. Hari raya ketiga, mati semua. Umat darah tinggi. Bagilah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada satu kupon untuk Ustaz. Aku udah kuambil kemarin satu. Jadi ini Ustaz, kalian bagi, cari fakir miskin yang lain. Ini udah hari raya Idul Adha yang ke-7, dibuka kulkas masih tak bisa ditutup. Asal ditutup, menyipak kaki kambing keluar. Apa? Ini tamak. Tamak. Iyakum wa tam'ah. Jauhilah sifat tamak. Jangan sampai kita tamak. Apa hukum anak belum akikah kalau berkurban? Anak saya 12 tahun, sudah akil baligh, tapi belum akikah. Ibu yang anak-anaknya ini belum akikah, akikahkan sekarang. Balik dari sini, beli kambing 1,5 juta, akikah. Insya Allah saya bisa datang. Tak juga bisa. Tapi udah 12 tahun Pak Ustaz, masih boleh akikah? Boleh akikah. Akikah itu sebetulnya berapa hari? 7 hari. Kalau tak ada duit 7 hari, 14 hari. Kalau tak ada duit 14 hari, 21 hari. Kalau tak ada duit 21 hari, tak usah tengok kalender lagi. Setahun, 2 tahun, 12 tahun, akikah. Tapi kalau udah 12 tahun, akikah saja. Pula minta ayun lagi. Marhaba ayanon. Pas dibuka ayunan, anak tahfiz amanah. Jadi akikah ajalah. Udah ditulis Ustadz Somad dalam buku 37 masalah populer tentang masalah akikah setelah usia dewasa. Ustadz, bukan cuma anak saya yang belum akikah, saya pun belum juga. Nah, ibu-ibu yang belum akikah boleh akikah sekarang. Silakan akikah. Dalilnya Pak Ustaz, aqa'an nafsi ba'dama bu'itsa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya setelah jadi nabi, setelah 40 tahun. Tapi akikah aja, jangan minta cukur rambut pula. Minta gunting pula sama Pak Imam, gunting Pak Imam. Cukup. Tukar nama tak usah lagi. Surat Al-Falaq dan An-Nas termasuk surat Makkiyah Madaniyah. Karena saya pernah dengar dua surat itu termasuk Makkiyah, sedangkan dalam Al-Quran surat Madaniyah. Terima kasih untuk jawabannya Pak Ustaz. Makkiyah sebelum pindah ke Madinah. Madaniyah setelah pindah ke Madinah. Walaupun ayat itu turun di Makkah. Walaupun ayat itu turun di Makkah, tapi dia digolongkan Madaniyah. Kenapa begitu? Karena dia turunnya setelah hijrah. Contoh, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridhoi Islam. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan yang turun di Makkah itu Makkiyah, yang turun di Madinah itu Madaniyah, bukan begitu cara memahaminya. Pahami baik-baik. Sebelum pindah ke Madinah, Makkiyah. Setelah pindah ke Madinah, Madaniyah. Walaupun turunnya di Makkah, dia tetap disebut Madaniyah. Al-yawma akmaltu lakum turunnya di Arafah. 20 km dari 22 km dari Makkah. Tapi dia masuk golongan Madaniyah karena setelah hijrah. Itu patokannya, bukan tempatnya. Saya ulang sekali lagi, sebelum pindah Makkiyah, setelah pindah Madaniyah. Bukan tempatnya yang dilihat, tapi sebelum atau setelah hijrah. 2 tahun lalu saya megang tabungan istri prajurit di asrama, jumlahnya 60 orang. Satu tabungan 50.000. Satu orang terserah mau nabung berapa. Ada satu nomor, 5 nomor dan lain-lain. Kalau 5 nomor, 50.000 kali 5 berarti dia punya 250.000. Pada saat itu kira-kira jumlahnya 60 orang. 500 nomor berarti 30 juta. Ini panjang pertanyaannya nih. Tabungan saya pegang 1 tahun, dipinjamkan istri prajurit menabung tadi dengan bunga 2% per bulan sesuai aturan komandan. Setelah 1 tahun dibagikan pokok beserta keuntungan bunga dengan sistem bagi hasil. Selama saya pegang 1 tahun itu, saya ada makai 10 juta tanpa ada yang tahu. Oh. Karena saya sendiri yang megang uang itu. Tiba saat pembagian, saya belum bayar uang yang saya pakai. Tabungan berupa pokoknya saya bagikan sesuai mereka tabung selama 1 tahun. Tapi bunganya tidak. Misalnya bunganya seharusnya 30 juta dibagi ke 500 nomor. Tapi karena saya belum bayar, jadinya saya buat 20 juta dibagi ke 500 nomor. Lalu kemudian masih berutang 10 juta. Maka dia tetap wajib membayar karena hitungannya hutang. Dan tidak ada akad kepada orang yang dia pinjam itu, yang kupinjam bunga engkau bukan pokoknya. Tak ada, karena duit itu bulat, diambilnya 10, maka bayarlah 10. Nah, oleh sebab itu nanti bayarlah 10 juta ini kepada istri-istri tentara ini. Insya Allah istri-istrinya memaafkan, cuman tentara itu tak memaafkan. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati mereka, mau dia memaafkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya, kalau kita dijodohkan orang tua terus kita menolaknya karena usia saya masih 21 tahun belum mau menikah, apakah itu termasuk durhaka Pak Ustaz? Kalau engkau mau menolaknya anakku, jangan kau menolaknya, karena orang tua pasti bangkit egonya. Jangan dari mulut engkau menolaknya, tapi cari mulut orang yang dia dengar cakapnya. Ibu tuh kan ada ustadznya pengajian. Sampaikan, Ustadz, aku mau dijodohkan makku, aku baru 21 tahun, aku masih mau sekolah lagi. Lagi pula yang laki-laki jodohkan tu tengok tak macho, tak ganteng macam atu-atu. Nah nanti ustaz tu yang ngomong sama dia, bo, anak ibu ni masih mau sekolah, dia baru selesai S1, dia mau S2, tapi dia berjanji menjaga amanah sehingga engkau tidak menceramahi orang tuamu. Jangan nanti yang ngomong langsung tersinggung dia, sakit hatinya. Ustaz, salah apa tidak jika orang tua memaksa anaknya masuk pesantren? Anak-anak ini ada hak pada orang tua. Kullukum ra'in, setiap bapak ibu pemimpin rumah tangga. Walukum wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap bapak ibu akan dituntut di hadapan Allah tentang tanggung jawab. Di antara tanggung jawab adalah pendidikan. Jadi ibu memaksa anak masuk pesantren ini pendidikan. Tapi caranya tak bisa main paksa begitu. Mau masuk pesantren kapan? Bulan Juni. Dari sekarang jalan-jalannya ke pesantren. Hari Sabtu, hari Ahad, jalan-jalan ke pesantren, kenalkan sama pesantren, tunjukkan kawan-kawan pesantren, sampai dia sendiri terbuka hatinya. Sampai akhirnya dia minta, "Mama, mama, aku pesantren aja lah." Jangan dari sekarang dibawa ke mall. Tiba-tiba pas bulan Juni ke pesantren, meraung menangis darah lah dia. Oleh sebab itu maka bawa dia ke pondok pesantren, tengokkan tempat-tempat yang bagus, dengarkan ceramah ustaz, sampai dia minta ke pesantren. Ah, ini yang baik, metode cara. Tidak memaksa. Ibu yang masukkan anak pesantren itu tidak termasuk memaksa. Karena ibu bapak mau menyelamatkan dia dari narkoba, menyelamatkan dia dari LGBT, menyelamatkan dia dari aliran sesat, dari komunis, dari murtad. Tak ada yang bisa mengontrol anak-anak ini sekarang. Ujung tombak pendidikan adalah pesantren. Titik. Siapapun tak bisa mengendalikan sekarang kecuali pesantren. Alhamdulillah bisa dengar ceramah ustaz di ini, sebagian dari doa saya terkabul. Allah kirim ustaz kemarin. Saya mau tanya, bagaimana cara memperbaiki dosa kepada orang yang dulu kita pernah salah mereka, tapi belum minta maaf, terus sampai sekarang tak jumpa-jumpa. Carilah. Di mana carinya? Di Google. Coba tulis nama dia di FB. Saya cari-cari yang dulu kawan-kawan sekolah di FB dapat. Oh, saya kontak. Akhirnya pas saya ceramah di Sibolga, jumpa. Saya ceramah di Aceh, jumpa. Nah, cari. Setelah kita usaha, tak juga dapat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Udah di luar usaha kita. Maka minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ini kawanku sekolah dulu, aku banyak silap sama dia, ada ngutang bakwan 3 kali. Nah, jadi aku minta maaf. Berapa harga bakwan waktu itu? 25 perak. Jadi kalau 3 biji berarti 75. Kalau dirupiahkan sekarang sekitar 3.500. Nah, serahkanlah duit itu ke masjid, ke panti jompo, ke anak yatim, membayar utang, karena orangnya tak tahu, ahli warisnya tak tahu, dia tak tahu di mana rimbanya. Setelah itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya supaya anak mudah menghafal Quran? Dikasih makan halal. Karena kalau dikasih makan korupsi, makan suap, makan haram, tertutup pintu hatinya. Duit riba menutup pintu hati. Jangan kasih anak cucu makan haram, doa tak dikabulkan. Rajulun as'as, ada orang rambutnya berdebu, akbar kusut, yamuddu yadayhi ila sama, diangkatnya tangannya ke langit, ya Allah, ya Allah, doanya tak dikabulkan karena makan haram. Duit-duit haram jangan ambil. Buya Yahya tidak mau menerima uang subhat untuk pondok pesantren tahfiz, takut dia anak-anak itu tertutup pintu hatinya gara-gara makan haram. Yang kedua, doakan tiap malam solat tahajud ibu di sujud terakhir. Ya Allah, bukakan pintu hati anakku, ya Allah. Mudahkan dia menghafal Quran, ya Allah. Bacakan untuk kemudahan anakku ini Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah berbolak-balik, memudahkan anak supaya terbuka pintu hati. Bagaimana dalam pandangan Islam kalau kita membayar hutang keluarga yang benar-benar sudah tak mampu? Apa itu menjadi pahala untuk membantunya, Pak Ustaz? Man yassara an muqsirin. Siapa yang memudahkan kesulitan orang Islam, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah kesulitan-kesulitan dia pada hari kiamat. Ibu bapak kalau udah banyak betul duit tak tahu mau dihabiskan kemana, cari warung, jumpai yang punya warung, tanya yang punya warung, siapa di warung ibu yang paling banyak utangnya sampai malu keluar rumah tak bisa nengok muka orang. Si Anu, abayarkan, kasih tahu, tapi jangan kasih tahu sama dia, nanti dia malu. Hilangkan beban orang. Ini niat bagus sekali. Kalau perlu buat yayasan menolong orang bayar utang. Oh, banyaklah orang berdatangan. Karena sekarang orang semuanya di rumahnya itu utang. Mobil utang, motor utang, rumah utang, panci utang, rice cooker utang. Satu-satunya yang lunas bininya. Karena kata Pak Kua, aku nikahkan engkau dan simpulan tunai. Andai boleh hutang bini pun hutang juga. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan dan perlindungan Allah. Amin. Saya ingin bertanya tentang kiat-kiat menghafal Quran dari Ustaz. Berapa waktu yang lalu saya dengar kajian Syekh Ali Jaber. Beliau berkata baca Quran tak boleh menunduk, tapi diangkat sedikit ke arah kiri persis depan wajah agar lebih mudah diserap oleh otak. Apakah Ustaz punya kiat-kiat khusus untuk dapat menghafal Quran? Dulu saya kuliah di Al-Azhar Mesir 4 tahun. 1 tahun 2 juz. 2 juz, 2 juz, 2 juz. Habis sholat subuh dihafal 1 halaman. Habis sholat subuh dihafal 1 halaman. Setelah dihafal dibaca dalam sholat sunat. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sholat duha, qobliyah asar, sholat asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, sholat tahajud. Waktu sholat sunat itu dibaca, diulang-ulang balik. Setelah dibaca, ditulis. Ditulis di kertas. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Karena menulis sekali sama dengan mengulang mulut 10 kali. Otak kita ini menangkap macam garis-garis. Sekali ulang, garis, garis, garis. Dua kali ulang, agak panjang, agak panjang, agak panjang. Tiga kali ulang. Maka sebenarnya kita tak pernah menghafal, tapi mengulang. Ada di antara bapak ibu yang pernah menghafal Al-Fatihah? Ada menghafal Al-Fatihah? Kenapa kita bisa hafal? Karena sering didengar, sering diulang, sering diulang. Makanya ibu-ibu yang sering sambil masak, sambil menggosok, sambil mencuci, baca ayat-ayat pendek, anak yang dengar hafal. Anak umur 7 tahun sholat, mana pandai dia baca Quran? Umur 5 tahun sudah ngapal surat pendek, karena emaknya alumni pondok tahfiz Quran Amanah, sambil menggulai pun dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya mendengar, anaknya ikut menghafal. Begitu metode yang diajarkan oleh para ulama-ulama. Ustaz, saya mau nanya, apabila kita kurban. Oh, ini sudah. Ibu Fulan dari Sismayang. Saya tak bisa puasa Ramadan 3 bulan. Sakit keras, hamil, melahirkan. Saya bayar fidyah atau ganti. Kalau ibu sampai sekarang sakit tak sehat-sehat, maka bayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Satu hari bayar kasih makan fakir miskin 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. 30 hari kasih. Kalau ibu sekarang sehat, anaknya sudah besar, maka bukan fidyah tapi qadha. Dalilnya, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Kalau kamu sakit tapi sehat lagi atau musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain, maka qadha. Tapi kalau ibu sakit terus tak sehat-sehat, kena diabetes mellitus akut, atau jantung koroner akut, atau penyakit mah akut, tak boleh puasa kata dokter, atau buah pinggangnya dicabut, na'udzubillah, maka bayar fidyah. Karena tak mungkin puasa. Tapi kalau sehat bisa puasa, maka dikhobok, diganti yang tinggal-tinggal dulu. 3 tahun tak puasa, 90 hari Pak Ustadz. Ibu yang punya utang 90 hari, setahun lunas. Senin, Kamis. 10 bulan, 80 hari. Potong Ramadan, 11 bulan, 88 hari. Tambah 2 hari, setahun lunas, 90 hari. Setiap satu anak ini, ibu pasti puasanya tinggal 90 hari. Mengandung tahun pertama, 30 hari. Menyusukan, 30 hari. Menyusukan 2 tahun, 30 hari. Satu anak, jangan kalian pikir kalian turun dari planet Mars. Kalian satu anak ini, mak kalian berutang 30 hari. Pas mau diganti, adik kalian pula menyusul. Bukan senang jadi perempuan. Jangan lawan mak. Jangan pernah melawan mak. Berhasil kalian kaya, kalian gendong mak kalian dari Swiss Mayang sampai ke Makkah, balik lagi ke Medan, tak dapat menebus sekali dia menangis waktu darahnya menetes melahirkan. Kalau belum sanggup membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Itu prinsip. Kertas terakhir. Surat. Oh, habis sudah. Itulah kaji kita pada kesempatan ini, lebih kurang 1 jam setengah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah, mengambil barokah dari anak-anak kita penghafal Quran. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi